terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Halo Sobat Nusantara, apa kabar Anda di hari ini? Semoga keadaan Anda baik-baik saja di tengah maraknya wabah virus COVID-19 yang sedang terjadi di banyak kota-kota besar di Indonesia. Sobat Nusantara, masing-masing dari Anda ini juga pasti ada yang mencoba ramuan tradisional seperti jamu dan sebagainya sebagai upaya mencegah untuk terpapar atau terkena dari virus COVID-19. Begitu pula yang dilakukan oleh masyarakat adat di Nusantara yang berjuang dengan cara mereka sendiri untuk memerangi virus COVID-19 yang semakin mewabah dengan melakukan ritual adat dan meracik pengobatan tradisional untuk dikonsumsi secara rutin agar tidak terpapar dari virus COVID-19. Saya Titi Pangestu, saat ini Anda sedang mendengarkan talk show khusus Radio Gaung Aman yang akan membahas tentang ritual adat dan pengobatan tradisional, mengapa pengobatan tradisional menjadi penting di tengah wabah COVID-19. Dan untuk membahas topik yang sangat menarik ini, pastinya saya tidak akan sendirian, akan bergabung via jaringan internet dan juga telepon beberapa narasumber saya yang merupakan masyarakat adat dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Toraja Sulawesi Selatan, serta Nusa Tenggara Timur. Dan sudah tersambung di jaringan internet dengan Pak Filipus kami dari komunitas adat Saga di Nusa Tenggara Timur. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar, Om? Sehat. Nah, Om, untuk banyak masyarakat mencoba untuk mencari alternatif untuk mencegah virus COVID-19 ini bagaimanapun caranya. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Salah satunya adanya ritual adat. Nah, pengen tahu nih sebenarnya, sudah dilaksanakan belum ritual adat di komunitas adat Saga di Nusa Tenggara Timur? Iya, terima kasih. Ritual adatnya sudah dibuat, yang kita namakan ritual tolak bala. Ritual tolak bala itu biasanya dibuat ketika ada wabah-wabah seperti sekarang ini. Kalau dulu kan pernah terjadi kena kolera besar-besaran, terus ada yang meninggal banyak. Itu kita masih kecil, sekitar tahun 60-an. Kemudian itu juga dibuat. Nah, tolak bala ini juga baru dibuat kemarin, Maret 2020 kemarin, yang kita sudah buat. Nah, tolak bala ini kepentingannya adalah untuk menolak seluruh wabah-wabah yang berakibat pada meninggalnya orang, korban meninggalnya orang. Nah, biasanya itu didahului dengan berbagai mantra-mantra yang dilakukan oleh para tetua adat yang ada di kampung, terlebih kepada mereka yang berwenang melakukan ritual tolak bala di kampung itu sendiri. Memang biasanya korbannya itu adalah selalu dengan binatang. Biasanya kalau besar babi, kalau yang kecil-kecil itu sesajinya sama ayam. Nah, kemarin kita buat dengan babi karena bencananya besar sekali kan. Kemudian setelah dibaca mantra, dibawa ke sebuah tempat yang punya keyakinan bahwa tempat itu adalah tempat buangan. Ya, buangan seluruh wabah-wabah. Dan kemudian bisa dimatikan di tempat itu. Nah, terus diusir dari kampung atau dimatikan di kampung. Kemudian dibuatlah semacam perjanjian sakti, kalau istilah di kampung itu Torejaji. Torejaji bersama virus itu, dia tidak boleh datang lagi kalau dia membawa kematian anak-anak manusia atau kerusakan tanaman dan juga binatang ya untuk kehidupan di kampung. Dan itu tidak boleh dibuat perjanjian, setelah itu baru kemudian ditolak semuanya. Gitu Mbak. Oke Om, itu kan setelah ritual, boleh tahu namanya ritual tolak bala itu memiliki sebuah nama yang memang dengan menggunakan bahasa komunitas adat di sana, atau memang namanya hanya ritual tolak bala? Bukan, pakai nama di kampung biasanya. Di kampung itu dikenal dengan Joka Ule. Joka Ule dan Tuju. Jadi ule itu seperti semacam ulat kecil yang sering menggerek tanaman itu atau sering merusak padi, jagung, dan macam-macam itu. Kemudian ju itu semacam sejenis binatang yang tidak kelihatan, tetapi kalau terkena sambar itu mungsanya bisa meninggal atau mati. Nah, sehingga dua nama tadi itu kita gabung menjadi satu nama yang kita namakan tolak bala itu. Kalau di kampung bukan tolak bala, tapi Joko Ule sama Tuju. Gitu, Mbak. Oke, tolak bala, Joko Ule, dan Tuju namanya. Ya, oke, ini sudah dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya, Om Filipus ya. Ya, karena sudah ada dilaksanakan beberapa waktu lalu. Oke, karena ada banyaknya wabah virus corona di kota-kota besar di Indonesia. Ya, ya. Nah, selain prosesnya tadi sudah dijelaskan oleh Om Filipus, ini melibatkan orang-orang satu kampung kah untuk ritual ini atau dilakukan hanya oleh para tetua adat yang ada di komunitas adat? Iya, biasanya dilakukan oleh para tetua adat. Para tetua adat yang berwenang, kalaupun ada masyarakat yang terlibat, mereka hanya bisa menonton dari jauh. Mereka tidak bisa terlibat langsung dalam upacara itu. Nah, seluruhnya itu dibuat oleh para tetua adat yang berwenang untuk melakukan ritual-ritual itu. Oke, selain ritual untuk mencegah virus wabah COVID-19, ritual tolak bala atau Joka Ule dan juga Tuju ini apakah juga dipergunakan untuk ritual-ritual lain yang ada di komunitas adat? Kalau yang besar, yang namanya Tuju itu hanya sifatnya seperti sekarang ini. Ada bencana besar yang terjadi di kampung atau bencana besar yang terjadi di berbagai kampung. Juga seperti sekarang ini, kayak macam corona ini. Itu kita yang agak besar namanya Tuju. Joka Ule itu khusus kalau misalnya ada hal-hal yang di kampung, yang kecil-kecil, misalnya penggerek padi misalnya, atau kerusakan hama yang buat rusak jagung atau tanaman, itu kita pakai yang kecilnya namanya Joka Ule. Nah, kemudian ini kenapa kita padukan dua sekaligus, karena ini ada yang pertama itu yang di kampung mengerti virus itu soal ule kan? Ya, jadi ule itu dianggap virus juga. Sehingga kita padukan dengan ju. Ju itu sebuah binatang yang atau seekor binatang yang kita tidak lihat mukanya. Tapi dia sering menyambar manusia, kemudian orang itu bisa meninggal. Dan itu yang akan terjadi. Sehingga kita padukan dua itu. Sehingga harapan kita virus dan apa tadi itu ju tadi itu dia tidak lagi datang untuk tidak lagi mengganggu manusia atau mengganggu tanaman. Oke, baik Om. Jadi digabungkan yang biasanya ada namanya ritual tolak bala Joka Ule kalau yeah. Untuk beberapa hal yang ada terjadi di kampung, dan kalau untuk wabah COVID-19 ini Joka Ule dan Tuju digabungkan menjadi satu nama. Tuju digabung okay. Menjadi satu. Nah, ini kalau ngomongin soal ini Om, pengobatan tradisional. Nah, ini kan lagi maraknya nih, ada orang yang menggunakan telur rebus, ada jahe merah gitu kan, dan sebagainya yang untuk menghangatkan tubuh agar terhindar dari COVID-19. Nah, kalau untuk di komunitas adat Saga sana, ini tidak praktik pengobatan tradisional yang dilakukan hingga saat ini untuk mencegah penyebaran virus wabah COVID-19? Ya, kalau kita dulu sering kena demam-demam itu kan, itu biasanya itu dipakai hanya dua materialnya. Ya, yang kita pakai itu cuma lemonitis sama kapur sirih. Ya, lemonitis sama kapur sirih dicampur, kemudian dioles. Dioleskan di mana tempat yang dianggap ada penyakit di situ. Ya, mungkin hanya ditambah dengan apa namanya jahe sedikit ya. Tapi bahan dasarnya cuma itu. Tapi itu ada mantranya itu Mbak soalnya. Ya, dibaca dulu mantranya. Oke, mantra yang dibacakan oleh tetua adat atau seperti apa nih? Oleh ini para tabib ya. Tabib yang sering menyembuhkan orang, dia kemudian datang, biasanya itu ada satu dengan bahannya tambah satu Mbak. Itu padi yang hitam, bulir padi yang hitam itu kemudian dikupas, setelah itu ditaruh di mana tempat yang sakit itu. Nah, setelah itu dibaca, setelah baca mantra, baru ditambah, setelah selesai baca mantra, baru ditambah dengan lemonitis sama kapur sirih. Digabung, kemudian dioleskan di mana tempat yang sakit itu, Mbak. Dan saya mengalami itu, waktu saya masih kecil saya mengalami itu dan sembuh, Mbak. Demamnya berhenti. Ya, wow. Demamnya berhenti. Jadi tidak ada pengobatan dari secara medis ya, dengan ya, dari dokter ada, atau puskesmas gitu. Jadi hanya tidak. Digunakan oleh tabib dari komunitas adat aja ya, Om ya? Betul, betul sekali. Betul sekali. Tapi saya tidak tahu apa ini bisa pengobatan untuk virus corona ini atau tidak kan? Tapi kalau yang demam kayak dulu itu bisa, Mbak. Itu bisa. Kalau sekarang, Om, di komunitas adat sendiri untuk mencegah wabah COVID-19, ada tidak yang rutin diminum sehari-hari gitu? Seperti yang di luar-luar sana banyak berita bahwa dengan daun sirih, dengan telur rebus setiap pagi gitu, dengan jahe yeah. merah yang harinya sekarang sudah selangit gitu. Ada tidak, Om, di sana? Di Saga ini kan komunitasnya punya keyakinan kalau para pemangku adat sudah membuat seremonial, seremonial adat seperti itu, mereka anggap sudah selesai, kan gitu. Nah, mereka anggap sudah selesai dan sampai hari ini mereka biasa-biasa saja. Itu kan rame-rame di jalan, ada yang main apa itu, main voli, anak-anak kan masih ngumpul-ngumpul. Kita ceritakan soal virus itu. Masih seperti itu kalau di kampung sekarang. Hanya kita kasih ingat supaya ada tamu-tamu dari luar, kemudian dipantau, dijaga pergerakannya, dilaporkan kepada petugas kesehatan, biar diperiksa semuanya. Gitu. Tapi untuk di kampung diri masih seperti biasa, seperti yang Mbak di sini itu hari, masih seperti itu. Oke, jadi kondisi di kampung adat Saga ini masih dengan situasi yang biasa saja setelah dilakukan ritual tolak bala tersebut ya Om ya. Jadi kondisinya yeah, masih yeah. rutinitas seperti biasa, tapi lebih kebun penambahan seperti kepada biasa ke ladang. Lebih penambahan biasa. Kepada pengamanan untuk orang luar masuk ya. Seperti betul itu Om. Sekali. Iya, oke, okay. Iya. Kalau gitu terima kasih itu Om aja. Filipus. Semoga kampung komunitas adat Saga semakin sukses dan juga jaga kesehatan di sana. Kita ketemu lagi nanti pastinya. Baik. Oke, baik Sobat Nusantara. Selain dengan Om Filipus kami tadi dari komunitas adat Saga di Nusa Tenggara Timur, saya sudah terhubung via jaringan internet dengan Pak Tatang, berasal dari komunitas adat Dayak Kanayan di Landak, Kalimantan Barat. Halo Pak Tatang. Halo, selamat sore. Halo Pak Tatang, selamat sore. Apa kabar Pak Tatang? Baik. Oke, Pak Tatang, Radio Gaung Aman lagi ngobrolin tentang ritual adat. Nah, ini kan banyak sekali nih ritual adat yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat untuk mencegah wabah COVID-19. Boleh tahu nggak di komunitas adat Dayak Kanayan ini sudah melakukan ritual adat kah? Kapan dan apa namanya? Ya, baik. Pemirsa sekalian, masyarakat adat Dayak Kanayan di Desa Pahuman, Kecamatan Singatmila, Kabupaten Landa, Kalimantan Barat, tanggal 25 Maret 2020 kemarin, tepatnya di Simpang Saham, itu di Pahuman, melakukan ritual adat muang sampar. Tujuannya untuk mencegah jangan sampai sampar, termasuk itu mungkin juga COVID-19 itu masuk di wilayah di sana, di Kecamatan Singatmila. Mohon kepada Jubata atau Tuhan untuk melindungi masyarakat adat di sana. Oke, baik. Ini tadi namanya ritual muang adat sampar. Muang sampar. Muang sampar. Sampar. Iya. Oke, ritual muang sampar. Iya. Iya. Ritual muang sampar ini sudah dilakukan oleh komunitas adat Dayak Kanayan pada tanggal 20 Maret 2020. Ini waktu awal-awal dari wabah COVID-19 ini melanda kota-kota besar ya Pak ya, termasuk juga dengan Jakarta. Nah ini tadi ada yang disampaikan oleh Pak Tatang, istilah sampar. Sampar itu apa Pak? Sampar itu adalah penyakit yang meluas sebenarnya, yang terjadi di masyarakat. Masyarakat zaman dulu biasanya kalau terjadi hal-hal seperti itu, penyakit seperti itu yang mudah berjangkit dan meluas itu, maka bisa disebut sampar. Nah itu maka dibilang penyakit seperti itu harus dibuang, jangan sampai mengena ke masyarakat, ke orang ramai seperti itu. Lalu kemudian bagaimana proses ritual mual sampar itu Pak? Proses mulai dari hal-hal yang dilakukan hingga seperti apa gitu loh Pak, persembahan-persembahannya gitu. Ya, inisiasi khususnya di desa Pahuman di Singatmila Kabupaten Landak kemarin itu diinisiasi oleh Dewan Adat Kabupaten dan Dewan Adat Kecamatan. Nah, di situ dibuat kesepakatan, dibuat ada pertemuan orang cukup banyak supaya dilakukan ritual adat muang sampar yang nanti harus diikuti semua orang termasuk pantang-pantang yang akan dilakukan. Seperti itu. Nah, ini diinisiasi oleh Dewan Adat Kabupaten dan Kecamatan. Nah, okay. dalam pelaksanaannya tanggal 22 Maret 2020 kemarin, ini dipimpin oleh seorang imam atau penyangahan dengan berapa perangkat barang-barang ritualnya. Misalnya ada ayam, ada beras, ada terung. Ini dilakukan agar semangat atau dengan ada barang-barang tersebut, Tuhan bisa hadir, Jubata bisa hadir, sehingga sampar itu nanti bisa dikembalikan ke asalnya agar tidak mengganggu masyarakat adat lagi, seperti itu. Oke, Pak Tatang, ini kan tadi kan ada pantangan-pantangan dalam menjalani prosesi ritual mual sampar. Nah, boleh diceritakan nggak pantangan-pantangannya itu seperti apa, Pak? Ya, kalau pantangannya itu yang pertama itu tidak boleh keluar rumah. Itu kemarin itu 3 hari setelah ritual adat muang sampar tanggal 20 Maret 2020 itu. Mulai tanggal itu 3 hari selanjutnya tidak boleh keluar rumah. Kemudian tidak boleh membuat keributan. Nah, jika ada pelanggaran, biasanya akan dikenakan sanksi adat namanya adat Sabuah Siam. Ini yang dilakukan ke masyarakat kalau melanggar, seperti itu. Nah, ini yang coba, ini sebenarnya juga memperkuat masyarakat supaya tidak keluar. Dan kalau kita lihat dengan kasusnya COVID, supaya tidak ada sentuhan atau perkumpulan orang-orang banyak untuk menghambat berkembangnya virus corona, seperti itu. Oke, jadi pantangannya tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh membuat keributan selama 3 hari berturut-turut setelah ritual dilaksanakan. Lalu kemudian Pak Tatang, selain untuk mencegah wabah virus COVID-19, apakah ritual mual sampar ini juga dilakukan untuk kepentingan lain di komunitas adat Dayak Kanayan? Ya, kepentingannya juga sebenarnya berdoa ke untuk seluruh masyarakat dunia supaya sampar ini tidak menyebar, kemudian virus-virus ini bisa kembali ke asalnya dan tidak menyerang manusia sebenarnya. Itu yang diharapkan. Tapi mereka sebenarnya kan tidak disakiti, tidak dibunuh, tetapi mereka diajak berpakat, agak sepakat, biar mereka kembali ke asalnya supaya tidak mengganggu masyarakat dunia lagi sebenarnya. Itu yang paling diharapkan. Oke, nah selain ritual adat yang dilakukan oleh teman-teman dari komunitas adat Dayak Kanayan yang ada di Polaan Landak, ini apakah memang ada semacam aktivitas tambahan seperti mengolah dan juga mengkonsumsi obat-obatan tradisional untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oke, baik. Biasanya kalau zaman dahulu, kalau masyarakat, kalau COVID-19 itu kan baru. Nah, kalau misalnya ada yang demam atau malaria, biasanya masyarakat menggunakan tanaman dari pasak bumi, akar pasak bumi, dari tanaman putar wali, juga dari kulit kayu langsat, termasuk juga pucuk pucuk pepaya, itu biasanya sering dimakan. Ini sebenarnya untuk obat demam atau sakit-sakit yang demam panas kayak gitu. Nah, selain untuk obat juga untuk meningkatkan stamina. Setidaknya dengan begitu penyakit atau sampar atau virus bisa juga berkurang gitu. Ini untuk mengatasi dan sekaligus untuk bisa mengobati. Oke, menggunakan tanaman-tanaman yang ada di sekitar pastinya ya Pak ya? Ada wali, kulit kayu langsat tadi saya dengar, lalu kulit pepaya gitu loh. Itu juga digunakan. Lalu pertanyaan terakhir Pak Tatang, bagaimana kondisi saat ini dari komunitas adat Dayak Kanayan yang ada di Paloan Landak? Kondisinya kondusifkah, jauh dari paparan COVID-19 dan sudah mengisolasi dan juga semacam karantina wilayah untuk tidak dimasuki oleh orang asing, seperti apa Pak? Ya, puji Tuhan sebenarnya masyarakat di sana aman, tidak ada tidak ada masalah terus setelah acara itu. Bahkan ada di tempat lain juga akan dilakukan ritual adat di ketemuan lain, ritual adat untuk membuang sampar lagi. Nah, intinya bahwa masyarakat di sana aman. Jadi jauh ya Pak ya dari wabah COVID-19 yang terjadi di kota-kota besar ya? Ya, jauh sekali. Mungkin karena katulistiwa juga kena panas juga. Iya, karena lewat garis katulistiwa dan semoga memang tidak sampai di sana. Iya. Dan semoga kondisinya baik-baik saja di komunitas adat Dayak Kanayan. Salam buat semuanya, masyarakat adat yang di sana. Pak Tatang, jaga kesehatan dan selamat beraktivitas kembali. Baik Sobat Nusantara, bergeser dari Kalimantan Barat, kami akan membawa Anda ke Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan juga ada komunitas adat yang baru saja melaksanakan ritual adat. Nah, ini agak jauh tempatnya di Tanah Bumbu, namanya Komunitas Adat Menteweh. Saya akan berkomunikasi dengan Pak Satra yang menjadi salah satu masyarakat adat yang ikut dalam ritual tersebut. Tapi kita akan coba menghubunginya bukan via jaringan internet, kita akan menghubunginya lewat telepon karena di sana aksesnya masih sangat terbatas. Nah, jadi begini, masyarakat adat mengadakan ritual adat karena masyarakat tidak ingin ada penyakit corona yang beredar di masyarakat adat Dayak Pegunungan Meratus. Jadi kepada tokoh adat atau pengulu-pengulu adat, belian-belian, mereka mengadakan sesajen memberi kepada ruh leluhur supaya menolak adanya wabah COVID-19 atau wabah penyakit corona. Nah, jadi mereka itu yang diadakan sesajennya itu termasuk misalnya kayak wadai-wadaian dari bubur, Kikicak. Nah itu Pak, kalau ngomongin soal ritual adatnya itu sudah dimulai kapan dan apa nama ritual adatnya Pak? Kalau dengan bahasa lokal dari masyarakat adat? Kalau bahasa masyarakat adat itu menyanggar. Menyanggal. Menyanggar. Menyanggar. Iya, sang menyanggar. Oke, menyanggar. Nah itu ritual menyanggar itu sudah dilakukan kapan Pak? Nah, jadi kami melakukan 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu terakhir bulan Maret kemarin karena wabah COVID atau corona dikatakan kalau di daerah Indonesia pada marak. Jadi akhirnya kepala adat, kepala suku, pengulu-pengulu tuku-tuku masyarakat adat Dayak Padalaman, Balian-Balian mengadakan ritual minta keselamatan untuk warga masyarakat adat di wilayah Kalimantan ini. Nah itu dalam ritual tolak bala itu bisa dikatakan itu ritual tolak bala ya Pak ya? Nah, itu apa aja yang diperlukan kalau misalkan seperti ada persembahan ayam kah atau hewan lainnya kah gitu loh. Nah kalau di komunitas adat Bapak seperti apa? Jadi kebetulan kami kemarin yang kami berikan untuk sesajin. Ya, sesajinnya seekor babi. Terus seekor babi, ayam 7. Ayam 7 ekor, terus wadai 41 warna. Apa, Pak? Wadai. Oke, wadai. Nah, wadai 41 warna, abang, hijau, kuning, putih, merah. Lalu itu dari masing-masing warna itu ada artinya, Pak? Kalau untuk masyarakat adat? Artinya ada. Oke, dari warna merah dulu, Pak. Warna merah untuk memberikan para leluhur yang lebih sangat yang lebih efektif. Yang lebih bahasanya yang lebih kasar. Ganas lah. Jadi meminta pertolongan dan perlindungan supaya masyarakat adat ini minta selamat. Lalu selain warna merah, Pak? Nah, yang warna putih minta sucikan. Sucikan seluruh penyakit yang ada di bumi wilayah tanah adat. Oke, merah, putih, kemudian ada warna apa lagi, Pak? Yang kuning. Warna kuning, artinya? Artinya membersihkan seperti pohon supaya kita bersinar. Dari total semuanya itu memang warnanya ada 7 ya, Pak, dan maknanya masing-masing memang sebenarnya untuk mencegah virus COVID-19 ini masuk ke dalam wilayah adat ya Pak ya? Betul. Nah, selain ritual Pak, nah ini kan ada yang namanya orang-orang yang ikut serta dalam ritual tersebut. Nah, ritual di dalam penyelenggaraan ritual tolak bala yang ada di tempat Bapak, di komunitas adat itu, apakah melibatkan seluruh dari orang-orang di masyarakat adat yang ada di sana atau para tetua adat saja? Ya, biasanya tinggal tergantung ini Bu. Biasanya melibatkan masyarakat adat kalau ketika itu untuk kehidupan apa kesempurnaan untuk di wilayah komunitas itu berarti melibatkan masyarakat adat semua. Jadi kemarin ini ritual yang dilaksanakan 2 minggu lalu sangat besar ya Pak ya, karena memang ini melibatkan seluruh masyarakat adat. Oke, okay. Nah Pak, untuk selain ritual adat ini kan untuk mencegah virus COVID-19 kan banyak orang menggunakan berbagai cara untuk menjaga stamina tubuh. Mulai ada yang menggunakan jahe merah, jamu-jamuan untuk menghangatkan tubuh gitu. Dan banyak sekali, apakah di daerah Bapak, di komunitas adat Bapak ini ada pengobatan tradisional yang saat ini sedang digencarkan oleh orang-orang yang ada di sana untuk dikonsumsi mencegah terpaparnya virus COVID-19? Untuk saat ini di masyarakat beredar, yang penting masyarakat adat, tuku adat, sesepuh kita menyatakan bahwa di wilayah masyarakat adat tidak ada corona. Yang penting kita selalu badan bersih, kata beliau. Semoga terjaga makannya, tidurnya. Oke, yang penting makan terjaga. Nah, gimana Ibu Titin? Iya, makan terjaga, lalu konsumsi makanan sehat, dan juga pasti istirahat yang cukup ya, Pak. Nah, untuk kondisinya saat ini, Pak, di kota-kota besar ini kan sudah banyak sekali nih wabah COVID-19 ini bertambah juga positif, pasien positifnya. Bagaimana dengan komunitas adat di wilayah Bapak? Apakah sudah, jangan sampai ya, Pak, terpapar COVID-19. Apakah sudah melakukan lockdown secara lokal, ada karantina, dan juga menyisir atau membatasi orang asing yang masuk dalam wilayah adat? Kalau untuk di wilayah masyarakat adat Dayak Pagunungan di pedalaman, kita tidak ada untuk sementara karantina dan apa, karena di masyarakat adat sehingga penyakit itu tidak, mudah-mudahan tidak ada. Masyarakat yakin tidak ada. Jadi masyarakat masih melakukan aktivitas seperti biasanya ya, Pak ya? Seperti biasa, beladang, bertani, ke sawah, ke pahumaan, ke kebun, menyadap, itu tetap rutin seperti biasa. Tidak ada rasa keraguan, tidak ada rasa ketakutan. Luar biasa. Untuk pasokan pangan di komunitas adat cukup ya, Pak ya, hingga saat ini? Saya ceritakan mulai kemarin, kalau pasokan pangan, kalau beras, misalnya sayur, terus ikan, itu kita nggak beli. Tapi kalau yang berjenis, misalnya kayak minyak goreng, bawang, itu pasti kita beli ke kota, Bu. Oke, dan untuk kondisi harga di pasaran, Pak, untuk seperti minyak goreng, gula, garam, dan lain-lainnya, apakah masih stabil di sana atau mengalami pelonjakan yang luar biasa? Tidak stabil sama sekali. Untuk bagi masyarakat yang tidak mampu, Bu, rasa keberatan. Karena harga gula dari Rp13.000, sekarang sampai 24.000 per kilo. Baik Pak Sarta, terima kasih atas informasinya seputar ritual adat dan juga pengobatan tradisional yang ada di komunitas adat Bapak. Tetap sehat Pak, tetap jaga kesehatan. Salam untuk teman-teman yang ada di sana. Oke, salam Bu. Salam Bapak, selamat sore. Oke Sobat Nusantara, bergeser dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, kita akan bergeser sedikit ke Pulau Sulawesi, tepatnya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ada sebuah ritual untuk menangkal virus COVID-19 yang baru saja dilaksanakan oleh masyarakat adat Simbuang. Nama ritual tersebut, mau tahu? Kita akan menghubungi Bapak Daniel Maraya. Saya akan menghubungi Bapak Daniel Maraya dan sebenarnya saya akan berkomunikasi dengan Pak Sondo, yaitu masyarakat adat Simbuang. Namun karena keterbatasan pemahaman tentang bahasa Indonesia, Pak Sondo atau yang lebih akrab disapa dengan Ambe Manda, saya akan dibantu oleh Pak Daniel Maraya untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Saya Titi dari Radio Gaung Aman, mau tanya-tanya tentang ritual tolak bala yang baru-baru ini terjadi, baru dilaksanakan di Toraja. Iya, gini Ambe, mau tanya soal ritual itu, ritual tolak bala yang dilaksanakan di Toraja itu namanya apa ya? Marinding Bamba. Marinding Bamba, itu ritual ya, untuk menangkal virus corona atau COVID-19 ya? Iya, betul Bu. Jadi bukan hanya penyakit, ternyata ya, jadi ritual ini dilaksanakan Ibu bukan hanya untuk menangkap penyakit saja, tapi setiap ada gangguan-gangguan yang dari luar, bukan hanya untuk manusia, termasuk keamanan kampung. Kalau ada yang seperti itu, masyarakat di sana melaksanakan yang ritual ini, Bu. Oke. Lalu kemudian proses dari marinding bamba itu seperti apa? Tahapan-tahapan dalam ritual tersebut, apakah ada persembahan semacam hewan atau makanan khusus gitu? Ada di pasar dulu. Kira-kira lalu sih, dan tuh di pasar dulu mana? Oh, hanya cuma kak pak. Oh iya. Kalau tahapannya ibu, ada istilah mak manuka apa dulu? Iya. Itu apa? Mak manuka apa? Ya manuk itu ayam, apa itu empat. Jadi ada 4 ayam yang dipersembahkan ya? Ya, tapi khusus di kampung yang tempatnya ini Bapak, ayamnya hanya 3. Ada cerita di balik itu, tapi kayaknya agak panjang kalau itu yang dibahas. Jadi kalau kampung-kampung lain memang 4 ayam, kecuali di kampungnya ini Bapak, ayamnya hanya 3, tapi tetap istilahnya Mamanuka apa? Artinya empat ayam. Yang karena ini. Ya, jadi lima apa? Ulang empat ayam dengan ayam yang nanti di marinding bamba itu. Jadi mamanuka apa ini ritual sebelum marinding bamba itu, Bu? Oh, jadi ada ritual sebelum marinding bamba yang dipersembahkan mempersembahkan empat ayam tersebut ya, Pak ya? Iya, sebelum marinding bamba dan itu dilaksanakan, Bu, di tengah kampung di Lumbung. Oke. Lalu kalau untuk prosesi marinding bambanya itu seperti apa, Pak? Itu dilakukan itu marinding bamba tengah malam. Jam 12. Jam 12 tengah malam. Ya. Kenapa harus jam 12 tengah malam, Pak? Ada arti khusus kah? Makanya maju jam 12. Oh ya. Tidak ada orang yang tahu itu kalau tengah malam. Iya, jadi dianggap kalau jam-jam seperti itu lagi sunyi. Maksudnya tidak bising, tidak ada gangguan-gangguan. Ya. Lalu ritual yang tengah malam dilakukan dengan situasi yang mungkin senyap ya Pak ya, sedikit ya, orang, lalu ini prosesnya akan diikuti oleh para tetua adat kah atau hanya beberapa kelompok kecil saja dari masyarakat adat yang ikut dalam ritual ini? Bukan saya nak, kalau saya minta-minta di lau. Yo, jadi yang ikut itu Ibu tidak dibatasi. Ya, jadi tidak dibatasi, anak-anak boleh ikut, orang tua boleh ikut, laki perempuan, siapapun boleh ikut, hanya jumlah peserta yang ikut itu harus genap, Ibu. Oh, angkanya genap ya, Pak ya, tidak boleh ganjil ya, Pak ya? Ya, tidak boleh ganjil, Bu. Baik. Lalu selain untuk mencegah COVID-19, virus corona atau COVID-19, ritual marinding bamba ini apakah juga diperuntukkan untuk ritual-ritual lain di komunitas masyarakat adat? Jadi ritual ini bukan hanya untuk menangkal COVID-19, tapi yang seperti tadi saya bilang, termasuk kalau ada gangguan-gangguan yang lain dilakukan, dan itu dilakukan di setiap kampung, Ibu. Jadi kayak gangguan-gangguan seperti apa, Pak? Misalkan hanya tergantung dari hama penyakit tertentu atau ya, seperti apa? Iya, seperti itu, Bu. Seperti ada hama, kemudian kadang kan ada ternak juga, di sana ada kerbau, ada babi, dan yang ternak-ternak yang lain. Kalau misalnya ada gangguan semacam penyakit, biasa ritual marinding bamba ini dilakukan, Bu. Oke, baik, Pak. Lalu terkait dengan penyebaran wabah COVID-19, kita sudah bicara soal tadi ritual adat marinding bamba. Lalu ada tidak pengobatan tradisional yang saat ini sedang dilakukan oleh masyarakat adat atau dikonsumsi oleh masyarakat adat untuk mencegah terpapar dari COVID-19? Bang Ale Solang, Bang Mera. Ada jendera kade di raso tondo kedengan susin nate, toh si malas, si siapa, susin nate tote moe na posara tau. Apa? Kenapa kita pakulik dari raka? Di sakdinya. Cuma bagian para lasenaknya. Cuma bang ada raka layar raka. Kemarir raka. Iya, Ibu. Jadi khusus untuk COVID-19, ya, karena ini penyakit baru, jadi masyarakat di sana itu terlalu yakin kalau dengan ritual yang dilaksanakan itu, masyarakat yakin kalau penyakit yang sekarang itu tidak akan wabah di sana. Jadi tidak ada ramuan-ramuan yang lain, Bu Nara. Oke, jadi tidak ada ramuan obat-obatan seperti yang banyak dibicarakan seperti jahe merah mungkin atau kapur sirih, daun sirih yang dikonsumsi oleh masyarakat adat yang ada di Toraja ya. Mereka percaya bahwa dengan sudah dilakukan ritual marinding bamba bahwa kondisi di sana akan baik-baik saja dan terhindar dari COVID-19. Begitu ya, Pak ya? Pakainya iya, daun kiri. Iya, kalau yang daun kiri itu, Ibu, itu di media salah satu yang digunakan nanti di ritual marinding bamba itu. Jadi ada semacam daun yang digunakan dalam proses ritual marinding bamba. Iya, Bu, dan termasuk daun sirih itu. Oh, jadi daun sirih yang saat ini digunakan oleh masyarakat adat, masyarakat kebanyakan maksud saya, dipergunakan untuk menangkal virus COVID-19 oleh masyarakat adat yang ada di Toraja, malah digunakan dalam ritual marinding bamba. Iya. Oke. Lalu satu pertanyaan terakhir, Pak Daniel dan juga Ambe Manda, ini saya ingin bertanya bagaimana kondisi terkini di komunitas adat yang ada di sana, apakah melakukan lockdown semacam karantina gitu loh untuk mencegah terpapar virus corona? Iya Bu, makasih. Jadi selain masyarakat adat lakukan yang ritual itu, kerjasama dengan pemerintah juga jaga setiap pintu masuk untuk pintu masuk di wilayah adat. Maksudnya kita cegah untuk orang-orang dari luar, Bu. Jadi, tapi bukan lockdown. Ya, jadi bukan lockdown, Bu. Tidak ada lockdown di sana. Hanya kalau ada yang masuk, itu kita tidak izinkan yang dari luar wilayah adat, Bu. Yang di luar Kabupaten Tanah Toraja. Oke. Okay. Berikut, ya, yang terakhir, puji Tuhan, di sana masih aman-aman, Bu. Oke, jadi hingga saat ini tidak ada satupun kasus terkait COVID-19 terjadi di komunitas masyarakat adat yang ada di Toraja ya Pak ya? Iya Bu, di wilayah adat kami di sana di Simbuang itu sampai hari ini ya puji Tuhan belum ada Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel dan terima kasih Ambe Manda sudah memberikan informasi terkait ritual adat dan juga kondisi terkini dari komunitas adat sehingga tidak terpapar dari COVID-19. Demikian Sobat Nusantara, ritual adat dan pengobatan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat pasti bukanlah menjadi hal yang aneh ya. Ragamnya tradisi yang dipercayai dan dijalankan oleh masyarakat adat sebenarnya itu untuk menjaga keseimbangan ataupun memulihkan keseimbangan antara manusia, alam, dan juga pencipta. Talkshow khusus Radio Gaung Aman, ritual adat dan pengobatan tradisional, mengapa pengobatan tradisional menjadi penting di tengah wabah COVID-19, telah usai dilaksanakan. Pastikan Anda menyimak terus program Radio Gaung Aman melalui podcast website kami di www.radio.aman.or.id serta Spotify Radio Gaung Aman. Akhir kata, saya Titi Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat berdaulat mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.